وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita insyaallah melanjutkan kajian. Ini adalah pertemuan ke-70 dari kajian Fawaidul Fawaid. Ya, insyaallah kita teruskan pertemuan 71 di 2 pekan lagi ya. Jadi ingat-ingat tanggal 6 Agustus besok, pekan depan libur sementara karena ada yang menikah di sini ya. Jadi ada 2 pekan lagi insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah. Pada kali ini kita mengawali musim ketiga kajian Fawaidul Fawaid dengan membahas surat Qaf. Kembali kita membahas Al-Quran. Pertama kita baca dulu terjemahannya. Kalau di buku cetakan terbaru itu halaman 156. Kalau cetakan lama halaman berapa? 162. 162. Iya. Kandungan umum surat Qaf. Iya. Oke, di buku terbaru cetakan yang lebih baru 156. Banyak yang belum punya bukunya. Insyaallah punya suatu ketika ya. Insyaallah. Cetakan 2015. Baik, kandungan umum surat Qaf. Di dalam surat ini sudah terhimpun dasar-dasar keimanan. Oleh karena itu, kita tidak membutuhkan lagi penjelasan para ahli kalam, kaum teolog maupun para ahli logika, kaum rasionalis. Surat Qaf menjelaskan tempat bermula dan tempat kembali. Ya. Mabda, yaitu tempat bermula, ma'ad, tempat kembali, tentang tauhid, tentang kenabian, tentang iman kepada malaikat, dan pengelompokan manusia ke dalam golongan yang celaka dan golongan yang beruntung, beserta sifat-sifat kedua golongan tersebut. Surat ini juga menjelaskan perihal sifat-sifat kesempurnaan Allah dan kesuciannya. Sebenarnya global, paragraf kedua global, kemudian ketiga berkaitan dengan tauhid, sifat-sifat kesempurnaan Allah dan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ia juga menerangkan tentang kewajiban untuk menyucikannya dari sifat-sifat celah dan cacat yang merupakan lawan dari sifat kesempurnaannya. Jadi Allah Ta'ala berlepas diri dari sifat, dari ketercelaan, dari kecacatan, dari kekurangan, dari aib. Tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam ayat ini tentang dua kiamat. Ya, jadi kiamat terbagi menjadi dua. Hafalkan kiamat sughra dan kiamat kubra. Dihafalkan. Juga tentang dua alam. Ya, kiamat sughra itu apa? Hah? Kematian ya? Kematian. Kiamat kubranya apa? Ya nanti. Ketika kita bangkit semua, dibangkitkan. Ya. Juga tentang dua alam. Nah, alam juga seperti kiamat, ada besar ada kecil. Alam akbar dan alam aswar. alam akbar, yaitu akhirat. Dan itu tujuan kita insyaallah, alhamdulillah. Dan alam asghar itu terkecil, dunia. Ya. Kenapa disebut alam? Apa arti alam? Alamah, tanda. Karena di alam disebut alam karena alam adalah tanda kekuasaan Allah. Seluruh alam, detail-detailnya, semua tanda kekuasaan Allah. Ya. Ada juga alam akhirat. Apa arti akhirat? Terakhir. Ya. Yang namanya tujuan itu adalah akhir. Kemudian dunia, apa arti dunia? Bisa dua makna, ima artinya yang terdekat, ima artinya yang terendah. Ya. Jadi dunia itu dekat. Maksudnya dekat apa? Jarak antara awal dan akhir dekat. Maksudnya antara awal kehidupan kita ya sampai kita mati itu berapa? Yang Rasulullah SAW sabdakan itu normalnya 60 gitu kan. Ya bentar lagi 60 70 itu udah ambang-ambang itu. Ya. Baik, kemudian selain itu surat ini pun menerangkan proses penciptaan manusia. Ya, satu, kematiannya, dua, kebangkitannya kembali, tiga, serta kondisinya ketika ia mati, empat, dan pada hari ia dibangkitkan kembali di akhirat. Kondisi ketika ia mati di mana? Di alam apa namanya? Alam barzakh. Pada hari dibangkitkan, alam akhirat. Lebih lanjut dipaparkan mengenai pengetahuan Allah terhadap diri manusia dari segala sisi kehidupannya. Bahkan dia mengetahui bisikan-bisikan hati. Diterangkan pula di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat pencatat amal untuk mencatat setiap ucapan yang dikatakan hamba-Nya agar pada hari kiamat kelak ia mendapatkan balasan yang setimpal. Pada hari itulah setiap orang akan digiring malaikat oleh malaikat penggiring untuk menghadap Allah bersama malaikat yang bertugas sebagai saksi. Setelah menghadapkan manusia kepada Rabb-nya, malaikat penggiring pun berkata sebagaimana disebutkan dalam surat ini, "Hadza ma ladayya atid." Inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Seolah-olah malaikat tersebut hendak berkata, "Inilah orang yang engkau perintahkan aku untuk mengantarkannya dan kini ia telah kuhadapkan padamu." Bisa jadi ini malaikat yang ada pada kita sekarang. Maksudnya yang mencatat amal kita, yang kelak akan melaporkan kepada Allah hasil amalan kita baik atau buruk. Setelah seluruh manusia dihadapkan kepadanya, malaikat itu pun diberikan tugas sebagaimana firman Allah pada ayat selanjutnya, Al-Qiya fi jahannam kullu kaffarin 'anid. Al-Qiya, di sini Al-Qiya pakai alif tuh. Berarti dua malaikat. Kalian berdua lemparkanlah oleh kalian berdua wahai dua malaikat ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Nauzubillahi min jahanam. Kondisi demikian sama halnya dengan seorang penjahat yang dihadapkan kepada penguasa. Sesudah petugas yang menangkapnya melapor, aku telah menghadapkan pula kepadamu, penguasa itu lantas berseru, pergilah kalian dan masukkan orang ini ke penjara. Berilah ia hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Ya. Kita telah melampaui sebelum kajian ini permasalahan di surat Qaf juga. Sekarang kandungan ilmu surat Qaf. Pada dua pekan lagi kita juga masih akan membahas surat Qaf juga. Dan seterusnya masih sampai masih banyak ya. Ya, kira-kira masih 10 pertemuan lagi insyaallah surat Qaf terus ya. Bisa enggak kira-kira 10 minggu itu kita hafal surat Qaf? Bisa enggak? 10 minggu ya? Bisa. Alway bisa? Bisa Alway. 10 minggu hafal surat Qaf bisa? Bisa. Insyaallah. Baik, kita baca Arabiknya dan kita terjemahkan kemudian kita jelaskan yang layak jelaskan. Qala Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah. وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي wa yashfi wa yughni an kalami ahli al-kalami wa ma'quli ahli al-ma'quli. Wa qad jama'a, dan telah mengumpulkan. Apa yang telah mengumpulkan? Hadis surah. Surah ini, yaitu surat Qaf, telah menjamak, telah mengkompilasikan, telah menggabungkan, telah mengumpulkan apa? Min, di antara usulil iman, asas-asas keimanan. Ya. Jadi surat Qaf ini turun di mana? Mekah atau Madinah? Makkiyah. Kalau dari komposisinya jelas sekali. Usul iman, asas-asas iman. Yang mana kompilasi dan kandungan dalam surat Qaf yakfi, mencukupi, sudah cukup. Wa yashfi, yashfi artinya menyembuhkan. Maksudnya menyembuhkan kelaparan akan pengetahuan. Kalau di sini ya sudah cukup. Enggak diterjemahin ya, diringkas terjemahannya. Udah mencukupilah yang di surat Qaf ini, menyembuhkan dari kejahilan. Wa yughni'an, yughni'an itu tidak butuh lagi dari kalami ahli kalam. Kalami ahli kalam. Jadi asas-asas iman, tema asas iman yang dibahas dalam surat Qaf ini udah cukup, udah menyembuhkan kejahilan, dan tidak lagi membutuhkan omongan ahli kalam. Ahli kalam itu apa? Siapa mereka? Ahli kalam kalau diterima di sini kaum teolog, yaitu orang-orang yang membahas tentang akidah teologi tapi dengan metodologi barat, filsafat, ya. Atau wa ma'quli ahli ma'qul. Atau kita juga tidak membutuhkan lagi rasionya para kaum rasionalis yang mereka membahas tentang akidah hanya dengan nalar. Oke. Sekarang orang-orang liberalisme, orang-orang liberalis, mereka itu masuk ke ahli kalam atau ahli ma'qul? Enggak dua-duanya. Pertama, karena mereka ngomongnya enggak benar. Kedua, enggak berakal. Ya. Tapi mereka dua-duanya gabungan ini. Apa sebab disebut ahli kalam? Gini. Ahli kalam, sebab munculnya penamaan ahli kalam itu berawal dari penamaan suatu ilmu bernama ilmu kalam. Ya. Jadi ada ilmu, ilmu kalam, disebutnya ilmu kalam. Ini dibuat oleh mereka ini, orang-orang filsafat. Dan mereka yang juga mengikuti baik sedikit atau banyak teologi Jahmiyah yang menafikan asma Allah, sifat-sifatnya, kemudian nanti banyak cabangnya. Nah, ilmu akidah itu ada beragam macam nama. Ya, akidah, ilmu akidah ini ada banyak nama. Ada nama yang valid, ada nama yang invalid. Di antara nama-nama yang valid, yaitu yang layak disebut sebagai ilmu akidah di namanya ini, ilmu akidah benar, ilmu tauhid benar, kemudian usuluddin benar nggak? Akidah itu usuluddin benar. Walaupun kadang-kadang nama usuluddin ini dimanfaatkan dengan tidak benar. Kemudian ada namanya as-sunnah. Ya. Yes. Jadi as-sunnah al-aqidah atau tauhid, itu as-sunnah. Itu benar enggak penamaan itu? Itu penamaan salaf, penamaan kaum mutakhirin dari ulama kita. Ya. Yes. Al-Khallal ulama kitab as-sunnah. Ya. Yes. Kemudian Al-Baghawi punya kitab syarah as-sunnah itu apa? Itu bukan kitab akidah itu. Itu kitab hadis fiqih. Lebih ke fikih, syarh sunnah. Ya. Dan banyak dari kitab lain syarah sunnah seperti Al-Barbahari, Al-Hanbali. Itu akidah itu, manhaj. Ya. Baik. Ada penamaan lain, tapi nama ini invalid untuk disebut akidah. Seperti ilmu kalam. Ya, akidah sama dengan ilmu kalam. Ilmu kalam. Tapi kenapa kok mereka menyebut atau disebut akidah itu disebut ilmu kalam? Banyak sebab. Tafsiran para ulama mengapa? Di antaranya kata para ulama, karena asal dari pembahasan atau kita tahu dalam masalah akidah, Pak. Dalam masalah akidah itu pangkal atau titik tengkar mengapa kok pada bertengkar masalah akidah itu semua berawal dari permasalahan asma wa sifat. Awalnya gitu. Nanti menjalar kemana-mana itu. Makanya bab asma wa sifat itu sebenarnya luas banget itu. Maksudnya dari firqah-firqah itu banyak sekali. Nah, dan yang paling awal dari permasalahan sifat yang dibicarakan dan masih akan selalu ramai adalah permasalahan kalam. Kalamnya siapa? Kalamullah. Kalam Allah ini makhluk atau bukan? Itu, makanya disebut ilmu kalam. Itu satu tafsiran mengapa disebut ilmu kalam. Ya. Ada juga yang menafsirkan mengapa disebut ilmu kalam, karena orang-orang yang memprakarsai ilmu, yang menggeluti ilmu kalam ini adalah orang-orang yang banyak sekali kalamnya. Dan itu benar. Maksudnya kalamnya la yanfa'. Ya bisa jadi dua-duanya benar. Tapi penamaan ini untuk dinisbatkan kepada ilmu akidah salah. Enggak bisa. Ini hanyalah mereka-mereka aja ahli kalam. Ya, yang mana mereka mempermasalahkan sebagian nama Allah atau sebagian sifat Allah. Baik. Wa ma'qul ahli ma'qul. Kadang sebagian orang tidak disebut ahli kalam. Tetapi dia selalu memisalkan perkara agama dengan nalarnya. Ini disebut ahli ma'qul. Ya. Dia enggak punya ilmu, enggak punya ilmu kalam. Ya. Gak pakai ilmu kalam, gak punya koanin, undang-undang ilmu kalam. Dia gak bermadzhab Asy'ari, maksudnya gak resmi Asy'ari, gak resmi Mu'tazili, gak resmi Qadari. Tetapi ketika dia bicara agama, gak bicara tentang dalil dan nas. Kalaupun bicara dengan dalil atau nas, dia menafsirkan semau akal dia. Ini ahli makul. Ya. Maksudnya di sini ahli makul ini bukan keterpujian, bukan. Ini justru menunjukkan safahah, kebodohan dia. Baik, jadi kita enggak membutuhkan ocehan ahli kalam dan kita enggak membutuhkan nalarnya orang-orang yang hanya bicara pakai menurut saya. Ya. Di surat Qaf sudah cukup. Baik. Fa innaha sesungguhnya ini kata kita baca dulu paragraf 2. Fa innaha tadammanat تقرير المبدأ فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعالي والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء أو بسجدة وأوصاف هؤلاء وهؤلاء tadi warti sama bisa baik kita ulang dan terjemahkan fa innaha sesungguhnya dia ha di sini dhamir kata ganti kembali ke surat Qaf sesungguhnya surat Qaf tadammanat apa artinya? Mengapain? Kalau diterjemahkan apa? Oh, diterjemahkan menjelaskan, bukan artinya bukan menjelaskan, tapi mengandung. Ya. Surat Qaf mengandung apa yang terkandung dalam surat Qaf? Makanya antum tak pahami ada bahasa Indonesia domain. Domain itu jaminan, jamin, domain, kandungan. mengandung apa? Taqrirul mabda, taqrir penetapan. Mengandung di dalam suratnya Aqaf, ya, ada tiga hal global. Pertama, taqrir penuh inkisah ketiga awsaf. Paham? Kalau dilihat di sini, taqrir penetapan apa yang ditetapkan? Kan? Apa yang ditetapkan? Kemudian inqisam an-nas, itu yang kedua. Ketiga, awsaf sifat-sifat orang-orang ini. Oke? Bisa paham enggak di sini? Kalau ada kertasnya paham itu. Yang enggak kebagian, ya insyaallah susah. Ya. Tapi udah terlanjur. Taqrir artinya bab penetapan. Apa yang ditetapkan dalam surat Al-Qaf? Surat Qaf. Al-mabda. Al-mabda awal-awal penciptaan kita, ya. Coba kalau misalnya di surat Qaf, ya. Misalnya di ayat 16, walaqad khalaqnal insana, diingatkan tuh. Kami telah menciptakan manusia. Ya. Dan juga di awal-awal suratnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami membangun langit, ya, kami membentangkan bumi. Itu mabda itu. Mabda ini maksudnya apa mabda di sini? Ya, berawal semua Allah yang menciptakan, gitu. Ingat itu. Itu mabda. Mabda itu permulaan dari apapun. Wal ma'ad. Ma'ad yaitu tempat. Jadi ma'ad ini bisa isim zaman, bisa isim makan. Apa arti isim zaman? Menyatakan tentang waktu atau isim makan menyatakan tentang tempat. Berarti ma'ad ini bisa bermakna tempat kembali, bisa bermakna waktu kembali. Ya, yaitu hari kiamat. Kalau misalnya ma'ad ini antum artikan waktu kembali kepada Allah, berarti ma'ad ini artinya hari kiamat atau kematian. Kalau misalnya ma'ad ini antum artikan tempat kembali, berarti ma'ad ini iman surga iman neraka. Gitu kan? Jadi pertama surat Qaf menetapkan awal mula penciptaan dan akhirnya kita mau kemana. Gitu. Indah sekali itu. Ya. Makanya di ayat 19 wajahat sakratul maut bilhaq, dan datanglah sakratul maut. Kenapa dibilang sakroh itu apa? Sakroh bukan sukar gula, bukan. Tapi sakroh ini artinya mabuk. Ya, orang yang mau mati itu mabuk dulu dia. Mabuk dalam artinya apa? Bukan mabuk pengen muntah, bukan. Tapi dia tuh enggak linglung, enggak jelas dia di dua alam ini, antara mau ke di dunia, masih di dunia atau ke alam barzah. Jadi udah linglung dah. Nah. Dengan sebenarnya dzalika ma kunta minhu ta'id. Itulah sakratul maut, yang maut itu yang kalian selalu lari darinya. Ya. Wa tauhid. Nah, dan juga menetapkan tentang tauhid banyak sekali. Kalau disebutkan dari mulai ayat ke-6 itu sudah mulai menetapkan tentang tauhid. Ayat 6, 7, 8, apa? 6 itu tauhid rububiyah, 7 tauhid rububiyah, 8 tauhid uluhiyah, 9 tauhid rububiyah, 10, 11 tauhid rububiyah dan ada uluhiyah juga, ya. 12, 13, 14 sejarah. Gitu kan? Nah. Wa nubuwah, dan tentang kenabian. Ayat berapa tentang kenabian? Mulai ayat 12. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rasul wa tamu. Tentang kenabian demi kenabian. Wal iman bil malaikat, kapan mulai iman dengan malaikat dibahasnya? Mulai ayat berapa? Mulai ayat 16. 16 sampai 21. Ya. 16 walaqad khalaqnal insana. Cuk, lihat. Lihat, walaqad khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Yang menciptakan di sini Allah saja bukan? Allah. Wa nahnu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang diwaswaskan dalam dirinya, ya. Baik. Sini yang mengetahui Allah saja atau ada malaikat yang mengetahui? Enggak ada malaikat yang mengetahui. Hah? Waswasatun nafs. Baik. Jin, setan bisa tahu enggak waswasnya manusia? Tahu enggak? Ya bisa membaca kan? Iya, tahu kan manusia ini dia lagi galau, dia lagi mikirin apa, tahu kan? Itu jin. Malaikat juga bisa mencatat, tahu. Niat baik misalnya, antum dicatat satu pahala kan? Iya, niat jatuh siapa? Ya Allah Taala yang menugaskan malaikat. Berarti di sini na'lamu, di sini Allah Taala dan juga para malaikatnya. Oke? Maka mulai di sini beriman kepada malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi kalau misalnya malaikat ini tahu tentang waswas kita itu untuk siap-siap pencatatnya, bukan karena memang punya kekuasaan, bukan. Disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat darinya daripada apa? Seurat-urat lehernya. Yo. Maksudnya apa ini? Ini ya, subhat ini. Antum jawabnya di mana? Antum ditanya Allah di mana? Allah lebih dekat daripada urat leher. Gimana jawabnya? Nahnu di sini, apa di sini? Tapi Allah itu maha dekat enggak? Tapi Allah di mana? Di atas arsy. Tapi dia maha dekat enggak? Maha dekat. Tapi sekarang yang dimaksud di sini ini nahnu gini gimana? Ada beberapa pandangan ulama, tafsiran. Tapi Allah alam di sini adalah malaikat. Allah Ta'ala mengutus malaikatnya untuk dekat sama kita dalam artian apa? Mencatat amal kita. Nah, mulai dari 16 ini udah iman bil malaikat. 17 iz yatalaqal mutalaqiyani 'an yamin wa 'an shimali qa'id. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, duduk kanan dan duduk kiri. Berarti kita ada berapa malaikat? Dua. Setiap diri kita atau cuma ada dua? Setiap diri kita. Antum juga ada berarti. Antum juga ada. Alhamdulillah. Apa cuma dua? Atau enggak ada yang lain? Yang antum tahu cuma dua. Emang antum melihat? Ada keterangannya di sini. Ada keterangannya di sini, ya Allah. Subhanallah. Coba dibuka ayat. Ada ayat yang menunjukkan di surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat, ayat berapa? Ayat 11. Ar-Ra'd. Bagi manusia, setiap diri kita, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, mu'aqibat. Mu'aqib itu, kalau iqab itu kan artinya bergiliran. Iqab itu setelah, nanti ada lagi setelah. Nanti ada lagi setelah. Jadi bergiliran min baini yadaihi, depan, baini yadaihi. Ya. Wa min khalfihi, di belakang. Baik. Berarti ada berapa malaikat? Empat. Alhamdulillah. Malaikat ada empat. Daily life-nya ya. Ada empat. Setannya ada berapa? Setannya gak tahu berapa. Tapi ini yang di nasnya seperti ini. Alhamdulillah. Kan kita tahu bahwasannya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa itu ada penjaganya dari malaikat. Kita tuh ada penjaga dari malaikat. Tapi penjaga malaikat itu bukan karena malaikat itu bisa menjaga, tapi Allah lah yang menyuruh menjaga kita. Nah, kalau misalnya Allah nyuruh, luas, udah dilawasin aja, ya luas juga. Itu Allah yang mengatur itu. Malaikat itu pun Allah yang mengatur. Nah, ketika di surat Ar-Ra'd disebut lahum mu'aqibat, berarti malaikat yang menjaga depan dan belakang kita ini bukan malaikat yang tetap. Silih berganti. Maksudnya nanti entah yang mana lagi entah berganti. Dijaga sama Allah. Dijaga sama malaikat dengan izin Allah. Yang tetap itu adalah yang mencatat amal kita. Nah, begitu ya. Tapi kan kita tahu ada malaikat menjaga kita. Boleh gak kita minta sama malaikat? Syirik gak? Syirik. Nah gitu bedanya. Nah, saya cari dulu. Tadi saya sambil kemudian ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya, setiap lafal kita itu dicatat. Wajahat sakratul maut bil haq, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Nah, sekarang malaikat yang nyebut nyawa lain lagi, ya? Lain lagi. Tapi dalam hadis riwayat Ahmad ada malaikat datang sebelum malaikat maut datang, ada entah seawal, lupa satu atau dua, datang malaikat itu membawa kafan. Ini beda lagi malaikatnya. Ya, jadi malaikatnya bawa kafan. Ya. Dan bawa parfum kalau misalnya kita beriman. Itu beda lagi malaikatnya. Habis itu datang malaikatul maut mencabut. Baru dicabut direbut sama malaikat yang bawa kafan tadi, dibawa ke langit. Itu. Jadi berapa malaikat sebenarnya yang memproses itu belum yang pas kita masih di rahim ibu. Ya. Dan belum malaikat lain yang ketika kita sholat, belum malaikat lain yang ketika kita baca Quran mereka kumpul. Belum malaikat yang lain yang wallahu alam berkumpul di majlis taklim. Siapa tahu di antara antum bukan manusia. Pura-pura jadi malaikat. Jadi berapa banyak malaikat itu? Wallahu alam. Subhanallah, ya. Banyak sekali. Baik. Di sini diingatkan di sini oleh Allah, malaikat-malaikat ini mereka punya tugas. Tahu kamu ngapain? Tahu kamu mau apa? Nanti kalau kamu mati, mereka punya tugas. Ya, itu malaikat yang bertugas buat siapa? Buat jiwa-jiwa kita masing-masing. Belum malaikat yang tugas buat hujan, awan, tumbuhan, bulan, bintang, matahari dan seterusnya. Subhanallah. Belum malaikat yang bertugas menjaga atau mengangkat arsy. Belum malaikat yang bertugas untuk bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiap hari 70,000. Yang tak pernah lagi 70,000 setelah keluar nggak pernah balik lagi. Nah, banyak ya. Itu tadi yang pertama tentang takrir. Apa yang ditetapkan? Awal kita, akhir kita, tauhid, kenabian, iman dengan malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, domain dalam khauf, inqisaman nasi ila halikin syaqiyin wa faizin sa'idin. Inqisam, apa artinya inqisam? Apa artinya inqisam? Pembagian. Jadi qism itu artinya pembagian. Bisa juga qism artinya seksi. Section. Bukan yang itu. Section. Misalnya qismu abdiyafah, seksi penerima tamu misalnya. Section, bagian. Kan? Nah, pembagian manusia ila halikin syaqi. Halik hancur, syaqi sengsara. Wa faizin sa'id, dan faiz sukses. Menang, sa'id, bahagia. Bahagia berasal dari bahasa Arab bahjah. Itu dua macam manusia. Yang hancur dan yang sukses. Ya, ada di situ nanti. Nanti di terakhir di surat. Wa awsafa ha'ula'i wa ha'ula', dan pensifatan ha'ula', mereka yang hancur dan mereka yang sukses. Yang hancur gimana tuh? Alhamdulillah. Ada yang mengerikan di sini. Antum tahu kalau misalnya ya. Di sini kan Kalau orang berteman sama orang-orang yang sama-sama hancur, yang berkata qala qarinuhu, yang menyertai dia berkata pula rabbana ma tughaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Bisa jadi ini yang berkata adalah apa? Jin qarin. Karena memang setan kayak gitu. Ya. Antum kalau misalnya nanti pernah mungkin merukyah atau ketemu jin, bukan ketemu langsung tapi masuk ke tubuh orang, bukan saya, ini jangan saya. Manusia ini selalu nyalain setan, nyalain jin. Yang setan manusia itu sendiri. Ya benar juga sih memang dia. Benar sih emang. Lagi yang apa yang ikut setan itu kan? Yang sama manusia juga. Jadi setan memang selain berlepas diri. Gitu. Emang kayak gitu dia sifatnya. Nah, begitu juga nanti di akhirat di surat Al-Hasyr kemudian. Ya. Di surat Al-Hasyr apa kata mereka? Hah? Gimana? Inni bari'um minka. Hah? Inna akhafullaha rabbal alamin. Kapan ngomongnya? Pas sudah menjelang ke neraka itu. Hah. Apa kata mereka? Kata syaitan itu? Kama tali syaitan, sebagaimana perkataan syaitan. In qala al-insani kufur. Pas di dunia ngomong kamu manusia, kufur, kufurlah kamu. Falamma kafara, pas dia udah kufur, udah mati, qala inni bari'um mink. Inni bari'um mink, aku berlepas diri daripada kamu wahai orang kafir. Inna akhafullaha rabbal alamin. Saya takut sama Allah Rabb semesta alam. Itu kapan? Nanti dia nanti dihisab nanti. Tapi apa kata Allah? Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Akibat buat keduanya, buat jin korinnya dan buat orang yang mengikuti jin itu, udah kekal di neraka karena apa? Kufur. Wadzalika jazaa'uz zalimin. Jadi begitu memang mereka orang. Jadi akhirnya orang-orang yang saling berkasih di akhirat nanti itu saling memusuhi semuanya, kecuali yang saling berkasih dalam keimanan. Ya. Sebagaimana kalau misalnya kita lihat di surat Al-Qaf, perbuatan syirik yang ditularkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khusyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika di hasyar dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat, mereka itu orang-orang kafir sama-sama orang fasik itu saling memusuhi, saling melaknat satu sama lain. Yang murid itu melaknat gurunya. Ini dulu nih yang ngajarin saya tenaga dalam nih, Ustaz. Ya Ustaz. Ya Syekh, ya Syekh. Ya Allah, ini yang dulu ngajarin saya tenaga dalam. Yang dulu yang ngisi saya itu, dia itu. Ya Allah, berikan dia azab yang lebih pedih, lebih ganda lagi daripada azab buat saya. Ya gurunya berarti lah enak aja lo pas sudah gini lo bilang kayak gini. Allah Subhanahu wa taala udah la takhtasimu ladayya. Ya kan? Di surat Qaf Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hujah mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala la takhtasimu ladayya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Dimarahin sama Allah. Ya, debat mereka ini. Itu orang-orang jahat debat nanti. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan peringatan dan ancaman kepada kalian. Kalian tidak mengindahkan. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil-'abid. Keputusan sudah tidak bisa diubah kepada Allah. Aku sekali-kali tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Kalian aja yang zalim. Yang mengerikannya, yauma naqulu li jahannam. Di hari itu kami katakan kepada neraka. Na'udzubillah. Halim tarat. Wis kebak. Udah penuh. Wahai neraka, kalian kamu udah penuh belum? Apa kata neraka? Wa taqul hal min mazid? Menjawab, masih ada tambahan ya Allah. Jadi berharap ada lagi yang masuk. Na'udzubillah. Ya. Nah, kemudian disebutkan sifat-sifat orang-orang yang bakal masuk surga nih. Ya. Awabin hafiz, kembali kepada Allah dan memelihara peraturan-peraturan Allah. Man khasyya rahman bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang masuk dalam kategori wa awsaf haula wa haula. Sifat-sifatnya ini dan ini. Golongan ini dan golongan itu. Baik. Kita sebenarnya hanya mampu membahas dua paragraf saja untuk hari ini, ya. Jadi memang antara ekspektasi dengan realita itu tidak sesuai. Pengennya itu salaman ini, cuma memang nggak mungkin nana cuma di sini baca nerjemahin antum nggak bakal suka, maksudnya nggak enak. Kalau gitu bisa nerjemahin lewat pakai kami saja. Ya, tapi itu perlu dengan sedikit ta'liq atau syarah. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian pada 2 minggu depan, tanggal 13, ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum datang, tolong kasih tahu. Dan mungkin ini apa ada HP-nya bicara. Jadi minta izin nanti buat yang punya WhatsApp dimasukin ke grup WhatsApp. Buat info aja kalau misalnya ada sesuatu, ya. Enggak apa-apa, bisa direlakan nomornya masukin ke grup, enggak apa-apa. Enggak, grupnya enggak buat macam-macam, cuma buat info-info aja. Ya, insyaallah bagi yang punya WhatsApp nanti masukin ke grup WhatsApp, ya. Ini teman-teman. Ya, jazakumullah khairan atas kedatangan antum, dan anak berharap, sangat-sangat berharap teman-teman yang baru datang, kalau memang menemukan ini insyaallah bermanfaat, anak sangat berharap antum terus ikutan. Tapi itu hak antum untuk mau ikutan atau tidak, kita persilahkan dan semoga bermanfaat untuk kedepannya insyaallah ta'ala. Apa yang akan kita bahas selalu seperti ini, ya, selalu akan ada paper seperti ini di setiap pekan insyaallah ta'ala dengan format kajian seperti ini, dan mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dia mengajak teman-temannya dipersilahkan, ya, jazakumullah khair, mudah-mudahan berlipat pahalanya. Ya, terima kasih atas kedatangan antum dan antuna sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.